Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita melangsungkan membaca surat Al-Hujurat, masuk ke ayat yang ketujuh dan seterusnya. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabih, wa'lamu anna fikum rasulallahi law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum walakinna allaha habbaba ilaykumul imana وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. كَتَبَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى دَنْ كَتَهْوِلَهُ أُولَئِكَ كَلِيَانَ bahwa di tengah-tengah kalian Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian ada seorang Rasul Allah. Law yuti'ukum fi kathiri minal am, jika dia menuruti kalian, jika dia Rasul sallallahu alaihi wasallam menuruti kebanyakan apa yang kalian mau dalam urusan, la'anittum, niscaya akan memberatkan kalian. Jika dia Rasul alaihissalatu wassalam mengikuti kalian dalam kebanyakan urusan kalian, la'anittum, niscaya akan memberatkan kalian. Akan dijelaskan kenapa, karena banyak perkara yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyelisihi kemauan kalian. Sehingga kalau Rasul mengikuti kebanyakan yang kalian maukan dalam urusan-urusan, niscaya akan memberatkan kalian. Walakinallaha habbaba ilaikumul imana. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla yang telah menanamkan kecintaan kepada kalian terhadap iman, cinta kepada keimanan, dan Allah lah yang menghiasi keimanan itu di hati-hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan dia Allah Azza wa Jalla menanamkan kebencian kepada kalian, menanamkan kebencian pada diri kalian terhadap kekufuran, kebencian terhadap kefasikan, kebencian terhadap kemaksiatan. Mereka-mereka itulah orang-orang yang rasyidun, orang-orang yang berpetunjuk. Fadlam minallahi wa ni'mah. Itu semua merupakan karunia dari Allah Azza wa Jalla dan nikmat darinya. Wallahu alimun hakim. Dan Allah Azza wa Jalla zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Kita melihat tafsirnya. Qala rahimahullahu ta'ala, ay waliyakun ladaikum ma'luman anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhhurikum wa huwa ar-rasulul karim al-barru ar-rashidu alladhi yuridu bikumul khaira wa yansahu lakum. Kata beliau, hendaklah kalian mengetahui bahwa di sisi kalian ladaikum ma'luman anna Rasulullah, bahwa Rasul alaihi salatu wassalam di tengah-tengah kalian. Dialah Ar-Rasul, Al-Karim yang mulia, Al-Bar yang gemar berbuat baik, Ar-Rashid yang memberikan bimbingan, yang menginginkan kepada kalian kebaikan, wa yansahu lakum, dan menasihatkan kalian, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Wa turiduna li anfusikum minasyarri wal madarrah, sementara kalian berkemauan, kalian berkeinginan buat diri-diri kalian kejelekan dan hal-hal yang memudaratkan. Ma la yuwafikukumur rasulu alaihi, apa yang Rasul tidak pernah mencocoki kalian atasnya. Dia menginginkan kebaikan, dia menasihatkan kalian, sementara kalian menginginkan kejelekan buat diri-diri kalian, menginginkan kemudaratan, apa yang dia tidak akan sesuai menerima, tidak akan pernah sepakat atas perkara tersebut. Walau yuti'ukum fi kathiri minal amr, jika dia menaati kalian, menuruti kalian dalam banyak perkara, la syaqqa alaikum, niscaya akan berat atas kalian, wa'anatkum wa'anatakum, dan akan sama, la syaqqa alaikum wa'antakum wa'anatakum, walakinnar rasula yursyidukum, akan tetapi Rasul alaihi salatu wassalam yang membimbing kalian. Ada catatan yang sangat penting, bahwa manusia ini memiliki kemauan ke arah kejelekan lebih banyak, al-madarrah yang memudaratkan. Maka jikalau Rasul sallallahu alaihi wasallam mengikuti, mau menuruti kalian dalam banyak hal, niscaya kalian akan merasa berat. Kenapa? Karena banyak perkara Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menentang kalian, akan tidak sejalan dengan kalian, akan menyelisihi kalian. Oleh karena itu, Ar-Rasulu alaihi salatu wassalam memberikan bimbingan, memberikan arahan kepada kalian. Wallahu ta'ala yuhabbibu ilaikumul imana wa yuzayyinuhu fi kulubikum. Dan Allah azza wa jalla lah yang menanam pada diri kalian kecintaan kepada iman. Kecintaan kepada iman. Dan menghiasi iman itu di hati-hati kalian. Mutlak Allah Azza wa Jalla yang berbuat. Berarti dari sini barakallahu fikum, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa tidak ada kebaikan pada diri kita sendiri. Semua kebaikan itu datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan beliau menyebutkan bahwa jiwa kita ini adalah manba'us syarr. Darinya muncul mata air kejelekan. Maka semua kebaikan yang terjadi atau yang ada pada diri kita bukan datangnya dari diri kita sendiri, namun semata-mata Allah Azza wa Jalla. Dalilnya ayat ini. Allah lah yang menanamkan kepada kalian keimanan. Dia Allah Azza wa Jalla yang menghiasi iman itu di hati-hati kalian. Bima auda'a fi kulubikum min mahabbatil haqqi wa itharihi. Sebagaimana yang Allah telah menitipkan, au da'a, menitipkan di hati-hati kalian cinta kepada kebenaran, wa itharihi, dan mengutamakan kebenaran tersebut. Allah yang menitipkan di hati-hati kalian. Wa bima nasaba 'ala al-haqqi min asy-syawahidi wal adillati dallati 'ala sihhatihi, dan dengan apa yang Allah telah pancangkan, telah tegakkan, telah dirikan terhadap kebenaran itu, bukti-bukti, dalil-dalil yang menunjukkan tentang kebenarannya, sihhatihi, kebenarannya. Jadi Allah yang berbuat, sehingga kita bisa dengan dalil-dalil itu menghukumi kalau ini benar. Kemampuan kita untuk melihat dalil, menghukumi kebenaran itu benar-benar Allah Azza wa Jalla yang menganugerahkan. Kemudian, wa qabulal qulubi wal fitrati lahu, Allah Azza wa Jalla yang menitipkan penerimaan di dalam hati dan di dalam fitrah terhadap kebenaran itu. Wa bima yaf'aluhu ta'ala bikum min tawfiqihi lil inabati ilaihi, dan apa yang diperbuat oleh Allah Azza wa Jalla terhadap kalian berbentuk taufiknya untuk kembali bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini semua adalah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahu Akbar. Berarti barakallahu fikum, taubat itu tidak bisa dipaksakan, tidak bisa dibuat-buat. Benar-benar taubat itu merupakan taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka di saat kita menemukan orang susah dan sulit kembali kepada kebenaran, maka ketahuilah itu adalah taufik dari Allah. Sebagaimana barakallahu fikum, beradanya seseorang terhadap pada kebaikan adalah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Terjatuhnya seseorang di dalam kesalahan dan dosa itu adalah manusiawi. Maka kembalinya seseorang mencabut diri dari kesalahan dan dosa itu merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, ini tidak bisa dipaksakan. Kok bodoh ya? Oh, tidak bisa. Dia sudah berilmu juga tidak bisa. Dia sudah mengerti kebenaran juga tidak bisa. Benar-benar itu adalah sebuah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Wa yuqarrihu ilaikumul kufra wal fusuka, ay adzunuba sigara, bima awda'a fi kulubikum min karahati syarri wa adami iradati fi'lihi. Dia Allah yang menanamkan kebencian pada kalian terhadap kekufuran dan terhadap kefasikan-kefasikan. Maksudnya dosa-dosa kecil, dia Allah yang menanamkan kebencian dengan apa yang Allah telah titipkan di hati-hati kalian dari benci terhadap kejelekan, tidak punya kemauan untuk melakukannya. Wa bima nasabahu minal adillati wasyawahidi ala fasadihi wa madarratihi, dan dengan apa yang Allah telah tancapkan, dirikan, pancangkan dari bukti-bukti, dari dalil-dalil tentang kerusakannya kekufuran tersebut, madaratnya kekufuran dan kefasikan tersebut. Dengan bukti-bukti dia bisa mengetahui kalau ini adalah rusak, ini adalah memudaratkan. dan juga wa adama qabulil fitrati fitari lahu. Dia Allah yang menitipkan di dalam hati-hati kita untuk fitrah tidak menerima kekufuran dan kefasikan. Wa bima yaj'alullahu fil qulubi minal karahati lahu. Dan dengan apa yang Allah telah jadikan di dalam hati-hati kita minal karahati lahu, dari kebencian terhadap kekufuran dan kefasikan tersebut. Subhanallah. Jadi sekali lagi, bahwa dialah Allah Azza wa Jalla yang menanamkan keimanan, cinta kepadanya, yang menanamkan kebencian terhadap kekufuran dan kefasikan, bukan dari diri kita sendiri. Maknanya bahwa tidak ada pintu bagi kita untuk mengungkit-ungkit kebaikan di hadapan orang lain. Baik kebaikan yang kita perbuat dalam urusan agama, kita berdakwah, kita mengajarkan, kita menasihatkan, kemudian dia mau bertaubat atau mau lurus, atau kemudian dijemput oleh petunjuk, tidak ada peluang bagi Anda untuk mengungkit-ngungkit hal itu. Barakallahu fikum. Karena semuanya Allah Azza wa Jalla yang menanamkan kecintaan dan kebencian. Juga barakallahu fikum, tidak ada alasan bagi seseorang sedikit pun untuk berperilaku ujub, bangga diri atas apa yang dia telah perbuat dari kebaikan. Semuanya mutlak Allah Azza wa Jalla yang berbuat. Barakallahu fikum. Maka beliau mengatakan, ulaika alladzina zayyanallahu al-imana fi qulubihim wa hababahu ilaihim wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyana humur rasyidun. Ay alladhi salahat ulumuhum wa a'maluhum wastaqamu ala dinil qawim wassiratil mustaqim. Mereka-mereka yang Allah telah hiasi iman di dalam hati-hati mereka dan menanamkan kecintaan kepada keimanan pada mereka, dan menanamkan kebencian pada mereka terhadap kekufuran, kefasikan, dan perbuatan maksiat, mereka itulah orang-orang yang rasyidun. Siapa mereka? Siapa ar-rasyidun itu? Adalah orang-orang yang benar ilmu mereka, dan saluhat a'maluhum, dan yang benar amal-amal mereka. Siapa ar-rasyidun? Mereka adalah wastaqamu ala dinil qawim, mereka yang lurus di atas agama, istiqamah di atas agama yang lurus, dan di atas jalan al-mustaqim yang lurus. Ini adalah ar-rasyidun, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Wadidduhum, kata beliau, al-ghawun. Lawanan ar-rasyidun adalah al-ghawun. Siapa mereka? Al-ghawun. Alladzina habbaba ilaihimul kufra wal fusuqa wal isyana wa karraha ilaikumul imana. Kata beliau, lawanan ar-rasyidun adalah al-ghawun. Siapa al-ghawun itu? Adalah orang yang Allah tanamkan kecintaan pada diri mereka terhadap kekufuran, kecintaan kepada kefasikan, kecintaan kepada perbuatan maksiat. Dan mereka al-ghawun yang Allah tanamkan kebencian terhadap keimanan. Beda 180 derajat antara ar-rasyidun dan al-ghawun. وَذَنْبُ ذَنْبُهُمْ Dosa adalah dosanya mereka. فَإِنَّهُمْ لَمَّا فَسَقُوا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ Sesungguhnya di saat mereka melakukan perbuatan kefasikan, Allah tutup taba'a, Allah tutup hati-hati mereka. Walamma zaghu azaghallahu qulubahum, di saat mereka berpaling, maka Allah menghukum dengan memalingkan hati-hati mereka. Walamma lam yu'minu bil haqqi lamma ja'ahum awwala marratin qallaba afidatahum, di saat mereka tidak beriman kepada kebenaran, di saat datang kebenaran itu kepada mereka pertama kali, qallaba afidatahum, Allah azza wa jalla membalik hati-hati mereka. Na'udzubillah. Ini hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala, al-ghawun, yaitu lawanan dari ar-rashidun. Maka barakallahu fikum, dari sini kita menyadari, kalau ada seseorang dijauhkan dari kebenaran, setelah dia mengilmui kebenaran itu, ketahuilah bahwa itu adalah hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin barakallahu fikum, kita mengatakan, oh dia orang baik, dia orang lurus, dia orang ini, barakallahu fikum. Naam, itu yang kita lihat, itu yang kita ketahui. Allah Azza wa Jalla maha mengetahui yang lahiriah dan batiniah. Kita hanya bisa melihat lahiriah, lurus, namun kita tidak pernah mengetahui kelurusan atau tidaknya batiniah, barakallahu fikum. Maka di saat kemudian sebuah hukuman itu datang, atau sebuah penyelisihan itu datang, lalu kemudian barakallahu fikum, penyelisihan itu dia pertahankan, dia pegang, maka ini adalah termasuk hukuman dari Allah Azza wa Jalla, dan inilah yang sangat menakutkan di dalam hidup. Di saat kita dihukum dari arah yang kita tidak pernah menyangka atau tidak pernah menduga, barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, wa qawluhu fadlam minallahi wa ni'mah, ay dhalikal khairu alladhi hasala lahum huwa bifadlillahi alayhi wa ihsanihi la bihaulihim wa quwwatihim. Subhanallah. Kata Allah Azza wa Jalla, ini adalah benar-benar sebuah karunia dari Allah dan nikmat dari Allah. Kata beliau, kebaikan itu yang dia bisa mewujudkan atau mereka bisa mendapatkannya semata-mata karunia dari Allah dan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla, bukan karena upaya mereka semata, bukan karena kekuatan mereka, barakallahu fikum, semata-mata karunia dari Allah, semata-mata nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat inilah yang sering kita mendengar dari lisan Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala. Kita ketika beliau telah lanjut usia, beliau selalu mengatakan, ma fa'ala Muqbil bihadhihi da'wah. Apa yang sudah diperbuat oleh Muqbil, maksudnya beliau rahimahullahu ta'ala, terhadap dakwah ini, barakallahu fikum. Lalu kemudian beliau dalam kesempatan yang lain sering mengucapkan bahwa tersebarnya dakwah ini, la bikathrati ilmina, bukan karena banyaknya ilmu kita, bukan karena banyaknya harta benda kita, bukan karena kefasihan lisan kita, kehebatan kita menjelaskan, bila membantah, wah hebatnya membantah. Bila sardul adillah, hebatnya barakallahu fikum. Bukan karena kefasihan lisan kita. La bisaja'atina, bukan karena keberanian kita. Namun semata-mata fadlum minallah, sebuah karunia yang dititipkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Jadi ini kata beliau semata-mata sebuah karunia dari Allah wa'izzah wa jalla, nikmat. Bukan bihaulihim wa kuwatihim, bukan karena upaya yang mereka lakukan besar, atau bukan pula karena kekuatan dan kemampuan mereka. Wallahu alimun hakimun, ay alimun biman yashkurun ni'mata faywaktikuhu laha mimman la yashkuruha. Dia Allahu Azza wa Jalla yang maha mengetahui siapa yang mensyukuri nikmat dan siapa yang akan memberikan siapa yang akan dia berikan taufik untuk mensyukurinya. Mimman la yashkuruha, Allah maha mengetahui orang yang tidak mensyukuri nikmat. Wala taliqu bihi, dan tidak patut untuk mendapatkan taufik mensyukuri nikmat tersebut. Fayadau fadlahu haythu taqtadihi hikmatuhu, maka dia Allah Azza wa Jalla akan meletakkan karunianya kepada siapa, haythu kepada siapa yang ditunjukkan oleh kebijaksanaannya, oleh hikmahnya. Dia Allah Azza wa Jalla akan meletakkan kepada siapa yang patut dan pantas mendapatkannya barakallahu fikum. Maka sekali lagi Allah Azza wa Jalla lah yang mengatur hidup ini, baik terkait dengan urusan dunia kita ataupun dengan urusan akhirat kita. Semoga dengan kita terus menata rapi ketulusan dan keikhlasan kita dalam belajar agama Allah Azza wa Jalla, dan terus memantau ketulusan dan keikhlasan kita dalam mengamalkan agama ini barakallahu fikum, dan terlibat di dalamnya menjadi sebagai sebuah dasar anugerah Allah Azza wa Jalla, karunianya barakallahu fikum dan taufiknya. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.